Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala: Latamtu jariyata li fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adu madhalika alayya qultu ya Rasulullah afal a'tikuha? A'tikuha. أفلا أعتقها؟ قال بلى ائتني بها. قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. قال أعتقها فإن أعتقها. قال أعتقها. لا فعل أمر. أعتقها. قال أعتقها فإنها مؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masih dalam pelajaran kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang berjudul Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilati Wal Jahmiyah. Maknanya adalah kesepakatan seluruh tentara kaum muslimin untuk memerangi pemahaman Jahmiyah dan Mu'attilah yang mereka menolak Allah di atas langit. Buku ini untuk itu ditulis, menolak Allah di atas arasy. Maka buku ini bantahan untuk mereka yang menolak Allah di atas arasy, bersemayam sebagaimana yang layak bagi Allah, tidak sebagaimana makhluk. Dan Allah tak butuh arasy yang butuh kepada Allah. Tuhan Allah di atas seluruh makhluknya, dan makhluk yang paling tertinggi adalah arasy. Tak ada di atas arasy makhluk lain. Di atas aras hanya Allah Jalla wa'ala. Secara fitrah manusia meyakini hal itu. Setiap kali dia berdoa, dia menengadahkan kedua tangannya ke atas. Dan Nabi dimi'radkan ke atas, berjumpa dengan Allah. Dan banyak keterangan-keterangan, kita masih dalam lanjutan keterangan tersebut. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam hadis sahih Muslim. Dan ulama sepakat tentang kesahihan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyambung sampai ke Rasulullah. An Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala, berkata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, latamtu jariyatan li, aku pernah menampar budak perempuanku. Fa akhbartu Rasulullah, aku beritahukan aku menamparnya dan aku menyesal. Fa'adhuma dhalika alayya, maka begitu besar kurasa dosaku menampar perempuan tersebut, budakku. Ya, qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, karena besarnya kurasa kesalahanku menampar budak tersebut, aku pun datang kepada Rasulullah meminta kepadanya yakni saran, bagaimana sekiranya Rasulullah ku merdekakan dia sebagai tebusan atas kesalahanku ini, aku telah menamparnya. Dan ini menunjukkan larangan menampar budak atau orang-orang di bawah kita. Qala bala i'tini biha, berkata Rasulullah, benar, bagus, kalau begitu bawalah budak itu kemari. Qala faji'tu biha Rasulullah, maka aku segera membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya budak itu akan dibebaskan ketika dia telah beriman, karena Nabi melarang memerdekakan budak-budak yang belum beriman. Kalau mereka dimerdekakan, mereka akan kembali kepada musuh-musuh Islam, dan mereka akan merugikan kaum muslimin. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala menganjurkan agar memberikan budak tersebut ketika dia telah beriman. Kata Allah, ya, iqraqabah mu'min, kata Allah SWT, faqraqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Karena ketika dia masuk dalam Islam dari pintu jihad sebagai budak, dia tak mengerti untuk apa dia hidup. Dia tak mengerti tujuan hidup karena menyembah tuhan-tuhan yang bukan Tuhan, tuhan-tuhan yang tak pernah mencipta. Setelah dia masuk Islam, tahulah dia arti Tuhan sebenar-benar yang berhak diibadati. Dia pun tahu untuk apa hidup, apa tujuan hidup, apa misinya ketika hidup. Ketika itulah baru dia boleh dibebaskan. Maka dibawalah perempuan ini kepada Nabi SAW oleh tuannya. Ya, qala faji'tu biha Rasulullah. Kubawalah perempuan ini menemui Rasulullah SAW. Faqala laha, maka Rasulullah mengetes budak ini. Sudahkah dia beriman? Kalau sudah, bebaskan dia. Kalau belum, tak boleh. Sampai dia beriman. Ketika datang perempuan ini atau budak ini, maka Nabi pun bertanya, aynallahu, dimanakah Allah? Ini pertanyaan dari Nabi. Pertanyaan ini mungkin diingkari banyak sekarang oleh orang-orang ahlul kalam. Mereka melecehkan kalau kita bertanya aynallah. Mereka marah kalau ditanyakan aynallah, dimana Allah. Kalau andai kata mereka menjawab, mereka menjawab pun dengan jawaban yang keliru dan salah. Allah dimana-mana. Ya, tanpa rincian. Allah di mana-mana, menempati semua tempat. Apa beda dengan paham Ihdatul Wujud yang mengatakan wujud alam semesta adalah Allah? Tak ada beda. Ya, yang diyakini oleh Ibnu Arabi. Dan sungguh akidah ini menyimpang, lebih sesat daripada akidah Nasara. Ya, mengatakan Tuhan menitis pada Isa, ini mengatakan semua ini titisan Tuhan. Semua alam raya, manusia-manusia, binatang-binatang, iyadan billah, apapun, tumbuh-tumbuhan, semuanya dialah Allah. Dan ini menyimpang. Ya. Sebagian mengatakan Tuhan Allahu Jalla wa'ala dalam hati kita. Maksudnya apa? Tuhan Allah dengan zatnya dalam hati kita, dia Tuhan yang maha besar. Apakah kita lebih besar daripada Allah? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Karena itulah Allah genggam langit ini dengan tangannya. Allah genggam bumi dengan tangannya. Allah gulung langit yang 7 lapis dengan tangannya. Bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita dengan zatnya? Berarti dia telah menyatu dengan diri kita. Kalau kau katakan dalam diriku ini ada Allah, maka engkau akan terjerumus kepada paham yang disebut dengan nama Al-Hulul. Dan itu paham yang menyesatkan, yang dikenal dengan paham Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan, tak lagi dapat ku pisah-pisahkan antara diriku dengan Tuhan. Akulah diriku dan akulah Tuhan. Tuhanlah diriku, akulah Tuhan. Perkataan Al-Hallaj. Sehingga dia mengatakan dalam jubahku ini tak ada lain kecuali Allah jua. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, dalam dirimu Allah, subhanallah. Allah merasuki dirimu sebagaimana jin syaitan membuat orang-orang kesurupan. Alangkah kecilnya Allah Jalla wa'ala. Dan kita meyakini Allah maha besar di atas makhluknya. Allah tak pernah dalam alam, tak pernah alam dalam Allah tabaraka ta'ala. Antara keduanya berpisah. Bagaimana kau satukan Al-Khaliq dengan makhluk, yang mencipta dengan yang dicipta? Bagaimana kau satukan dia? Ya. Ada yang mengatakan, ya Tuhan tu Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di samping. Ujungnya tidak ada Tuhan. Jawaban-jawaban yang keliru. Ya. Ada yang berdalil dengan Quran, Tuhan lebih dekat daripada urat nadi, karena Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Maksudmu apa? Zat Allah tabaraka ta'ala masuk ke dalam urat nadimu sehingga lebih dekat Allah dengan urat nadimu daripada dirimu? Apa kau maksudkan? Tidak itu pemahamannya. Subhanallah. Tapi pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, pantauan Allah subhanahu wa ta'ala, atau malaikat-malaikat yang siap menyabut nyawa yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat nadi kita, bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan di mana-mana juga bagi dalil, wa huwa ma'akum inna ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Apakah dengan zatnya? Kalau kau katakan ya, engkau telah terjebak dalam paham yang begitu menyimpang. Subhanallah. Engkau ke WC, Tuhan dalam WC bersertamu. Engkau campuri keluarga, Tuhan bersamamu mencampuri keluargamu. Allahu Akbar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia menyertakan di mana pun kalian berada. Dengan zatnya mustahil. Dan Quran tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Tapi dengan ilmunya, dengan pantauannya, penguasaan, kekuasaannya, kekuatannya. Dia di atas arasnya dan Dia memantau semua urusan manusia, mendengar, maha kuasa, maha kuat. Subhanallah. Bukan zatnya bersama kita di mana-mana. Ya. Dan orang-orang Arab boleh mengatakan sirtu wal qamar ma'i, aku berjalan sepanjang malam, bulan menyertaiku. Apakah mana bulan dalam, maknanya bulan dalam diri kita? Tidak. Bulan di atas, kita di bawah di bumi. Kemanapun kita berjalan, bulan menyertai kita. Maksudnya kita, ya, melihat bulan dan bulan terpantau oleh kita, seolah-olah Dia menyertai kita dimanapun berada. Dalam bahasa Arab demikian. Ya, kita pergi safar, kita bawa barang-barang yang banyak, letakkan di atas mobil. Mana barang-barang? Jangan takut, ada sama aku. Apakah barang dalam diri kita? Di atas. Subhanallah. Jadi jawaban-jawaban yang keliru. Dan inilah yang ditanyakan Rasulullah, Aynallah, di mana Allah? Dan ini dalam Sahih Muslim. Dan bukan hanya satu hadis, sudah berapa banyak hadis kita lewati. Qalat, berkata perempuan ini, fis sama, Dia di atas langit. Syalbani rahimahullah tabaraka taala, ketika ada ulama-ulama Jazair yang telah mengumpulkan banyak rakyat, ya, mereka semuanya sepaham mereka harus menang dalam pemilihan umum. Dia sebutkan sekian puluh ribu daripada jemaah-jemaahnya, kami pasti menang dalam pemilu. Dia minta pembenaran Syalbani tentang apa yang mereka buat. Kata Syalbani rahimahullah, yang bisa meninggikan Islam adalah orang-orang yang akidahnya telah tertanam sampai ke tingkat-tingkat bawah, sampai ke kanak-kanak, sampai ke budak-budak pun akidahnya telah menghujam. Ketika itu Allah menangkan kalian. Kalau tidak, kau hanya mengumpulkan buih-buih yang semu. Ketahuilah, Nabi dan para sahabat mereka, subhanallah, berhasil menaklukkan bumi ini semua karena akidah telah terhujam dalam dada mereka, sampai pada budak-budak pun telah terhujam akidah yang benar, yang dapat Allah SWT menangkan menjadi penakluk dunia ini, subhanallah, dengan rahmat yang mereka sebarkan, bukan menaklukkan yang kezaliman. Mereka lah orang-orang yang telah tertancap akidahnya dalam hati sanubari setiap individunya. Yang tak peduli dengan akidah, kau kumpulkan buih-buih yang banyak, mustahil kau menang. Dan mereka coba, memang hitung-hitungan angka mereka menang. Beberapa hari langsung seketika itu dibatalkan pemilihannya, mereka digulingkan, mereka dikalahkan. Naiklah penguasa-penguasa yang zalim, sehingga untuk sholat ke masjid pun mereka tak bisa. Sehingga pindah dari satu desa ke desa lain pun mereka tak bisa. Pembunuhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Subhanallah. Kenapa? Akidah tak tegak. Subhanallah. Jadi apa yang dikatakan Syalbani rahimahullah benar adanya. Akidah, ya, itu adalah merupakan pondasi pertama. Jika itu kuat, Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang mukmin. Jika ini kondisi pondasinya lemah, tak akan mungkin kita berharap kejayaan, kemenangan. Jangan bangga dengan banyaknya orang. Aku berhasil mengumpulkan 5 juta manusia. Wallahi, kalau mereka bukan berakidah yang benar, mereka hanyalah kumpulan daripada buih-buih belaka. Yang satu berdoa meminta kepada jin yang satu berdoa meminta kepada dukun, yang satu berdoa meminta kepada orang mati. Semua bersatu padu, ya, yang satu meninggalkan sholat, macam-macam centang perenang akidah. Yang satu meyakini ada wali yang memiliki kekuatan dahsyat, ya, menyertai Allah dalam mengatur alam semesta dan penciptaannya ini. Yang satu begini, yang satu begitu, sia-sia. Ketika saya bicara sejarah, bentangkan sejarah, kita raja, yani rezim Reza Pahlavi berkuasa di Iran, dan dia berkuasa dengan kekuasaannya, dan dia penguasa yang tiran. Ketika itu orang merindukan sosok yang adil, ya. Akhirnya semua mereka sepakat mengangkat seorang yang mereka anggap inilah representasi kita yang kiranya dapat menjadi ratu adil, mendatangkan keadilan. Mereka semua terkecoh dengan Khomeini ini. Dan di sana banyak ahlu sunnah yang sepakat mengangkat Khomeini ini. Itu Iran, itu negeri ahlu sunnah. Di sana banyak sekali ulama-ulama ahlu sunnah. Bagaimana dia berulah, bagaimana dia berubah menjadi negeri yang begitu bencinya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Subhanallah. Ya, mereka terbuai dengan janji-janji, mereka terbuai dengan berbagai macam, ya, iming-iming. Inilah yang paling baik. Kita sepakat sudah, sementara tutup mata, pejamkan, biar berbeda-beda akidahnya, biar. Yang penting kita bersatu, naikkan kawan tuh. Naik dia, sebentar saja dia sembelihi ulama-ulama sunnah jamaah. Subhanallah. Tak akan mungkin dapat disatukan manusia yang centang perenang akidahnya. Subhanallah. Tak akan mungkin dapat berjaya. Allahu Akbar. Sejarah jika kita bentangkan dan kita melihat ulang tuh Afghanistan. Subhanallah. Mereka bersatu padu untuk memerangi komunis. Mereka berhasil, tapi mereka tak pernah berupaya menyatukan visi dan misi mereka. Tidak pula menyatukan akidah mereka. Bahkan mereka begitu bencinya kepada da'i-da'i yang menyuarakan akidah yang benar di bawah Rasulullah. Da'i-da'i yang mengingatkan mereka atas bahaya kesyirikan. Subhanallah. Bahkan mereka bunuh Syekh Jamilur Rahman. Syekh Jamilur Rahman mereka bunuh. Apa yang terjadi? Setelah mereka berhasil menaklukkan musuh dari luar Islam, antara mereka berperang bertahun-tahun, tak pernah tegak satu negara yang benar-benar sebagai negara yang berdaulat. Datanglah musuh-musuh Islam, datanglah orang-orang kufar, jadilah negara ini hanyalah negara boneka. Kenapa? Jawabannya, tak peduli dengan akidah. Subhanallah. Jangan bermimpi kemenangan, dan jangan bermimpi dengan banyaknya jumlah. Subhanallah. Tapi satukan akidah. Maka benar apa yang dikatakan Syekh Albani, tak mungkin, tak mungkin. Kutanya kepada engkau, kata Syekh Albani, itu semua pengikutmu yang kau katakan sekian puluh ribu jumlahnya, tahu enggak di mana Allah SWT? Dia bicara belok-belok, mutar-mutar, begini saya. Aku tak mau bicara kau bicara gaya politikus bicara. Kutanya kau jawab dengan benar. Aku tak tahu bagaimana politikus yang bicaranya bersayap-sayap. Aku tak tahu. Katakan satu. Pahamkah mereka semua pengikutmu? Tidak. Selesai. Kalau tidak, tak akan mungkin Allah menangkan kalian. Allahu Akbar. Ini pelajaran-pelajaran dalam sejarah yang kita bisa buka mata kita, menunjukkan betapa pentingnya akidah ini. Subhanallah. Apalagi jika akidah ini diperangi, dikatakan orang yang menegakkan pilar-pilar akidah sebagai mujassimah, musyabbihah. Mereka adalah mujassimah, mereka musyabbihah. Maksud mujassimah, mereka adalah orang-orang yang membuat Tuhan bagaikan tubuh, bagaikan makhluk bertubuh. Itu kata mereka tatkala kita katakan Allah di atas langit. Kata mereka, itu orang musyabihah. Mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Subhanallah. Padahal kita hanya mengulang-ulangi apa yang Allah katakan. tak kita tambah, tak kita kurangi, sama sekali. Dia yang mengatakan, dan dia yang mengatakan wahuwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang maha perkasa di atas semua hambanya. Ada kita tambah? Tidak. Amin teman fisama an yaksifa bikumul ar, apakah kau merasa aman dengan di langit jika dia mau dia tenggelamkan bumi ini? Amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba, apakah kau merasa aman dengan yang di langit jika dia mau dia turunkan bala bencana, hujan batu dari atas langit? Siapa di atas langit yang dapat menurunkan hujan batu? Allah. Mau berapa banyak ayat, berpuluh, lantas kita dikatakan kamu mujassimah. Kalau mujassimah banyak orang tak paham kali. Kamu Wahabi, selesai. Subhanallah. Wahabi intoleran. Saya belajar di negeri yang mereka sebut Wahabi 4 tahun. Di sana kami pelajari semua fikih Muqarin. Kitab Bidayatul Mujtahid. Itu Mudayatul Mujtahid. Siapa pengarangnya? Ibn Rushd Al-Maliki. Kami pelajari. Subhanallah. Jika antum datang ke negeri yang mereka sebut Wahabi, begitu luasnya kelonggaran. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Tak ada kita katakan kau ahlu bid'ah. Tak ada. Sami Allah liman hamidah. Tak ada kita katakan kau ahlu bid'ah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti gini, ada yang seperti gini. Subhanallah, dalam keluasan. Ada yang lebih dahulu turun lututnya, ada yang lebih dahulu turun tangannya. Dalam keluasan. Tak ada kita permasalahkan. Subhanallah. Tak ada pemaksaan. Ini perkara-perkara yang sederhana. Sebagian masjid azan 2 kali, tak pernah kita masalahkan. Sebagian masjid azan sekali, tak pernah kita masalahkan. Subhanallah. Dan guru-guru kita, dosen-dosen kita, ada yang condong ke mazhab Malik, Maliki. Ada yang condong ke mazhab Syafi'i. Ada yang condong ke mazhab Hanbali. Tak pernah kita masalahkan. Subhanallah. Apa yang namanya intoleran? Wallah, bahkan orang-orang non-muslim yang mereka kerja di negeri yang mereka sebut Wahabi ini puluhan ribu jumlahnya, mereka hidup dengan aman. Tak pernah disuruh paksa masuk Islam. Pekerja-pekerja yang datang dari negeri India sana, dari negeri-negeri Filipina dan lain-lainnya, sebagian besar mereka non-muslim, tak pernah dipaksa masuk Islam. Dibiarkan mereka. Toleransi yang begitu tinggi, kita diajarkan untuk toleransi. Subhanallah. Tak ada pemaksaan. Apalagi dibuat buku Wahabi apa namanya buku yang ditulis oleh Dahram itu, berdarah-darah, sejarah berdarah sekte Wahabi. Kapan berdarah-darah? Ada jemaah haji yang berdarah-darah pulang, pergi puluhan tahun yang silam. Siapa yang membunuh jemaah haji itu? Orang-orang Rafidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang yang begitu anti dengan negeri yang mereka sebut Wahabi. Mereka di sana berpuluh tahun bekerja, menjadi pekerja-pekerja. Subhanallah. Mereka aman, walaupun mereka celah-celah negeri Wahabi. Subhanallah. Dan ini adalah trik membuat orang jauh daripada Quran, Sunnah, As-Salafus Salih. Katakan saja Wahabi, engkau lepas tangan, selesai. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini. Ini hadis Wahabi ini. Semua Wahabi. Kata Nabi SAW ketika dia berkata Allah di atas, fis sama, qala, faman ana. Nabi bertanya, faman ana, kalau begitu saya ini siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Sempurna sudah. Dia tahu siapa Rasulullah, dia tahu di mana Allah yang dia sembah. Apa kata Nabi? A'tiqha, kau bebaskan ini. Bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minah, ini orang mukmin. Nabi tak katakan ini Wahabi. Bebaskan dia, dia Wahabi, tak ada. Ini mukminah. Kalaulah kita mengamalkan apa yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabatnya, para imam yang 4, tak kita tambah, tak kita kurangi, dikatakan Wahabi, katakan saja, kami tak peduli. Subhanallah. Kita telah mengikrarkan diri kita, tak ada boleh fanatik kepada siapapun makhluk, tidak kepada Syekh Muhammad, tidak kepada cucu-cucunya, tidak kepada anak-anaknya, bahkan tidak kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Berhari-hari kita bahas, kemarin baru kita bahas, bahas lagi, supaya benar-benar nempel di benak kita. Kita bukan sekterian, kita bukan anti binekal kebinekaan, kita bukan intoleran, subhanallah. Ya, tapi tolong hormati kita, berikan kita hak untuk meyakini apa yang ingin kita yakini, yang berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih, subhanallah. Dalilnya benar, istidlalnya benar, dan itu yang dipahami para sahabat Nabi. Kami tak akan pernah celah-celah kalian, sesat-sesatkan kalian, biarkan kalian berjalan dengan apa yang kalian inginkan, tapi tolong berikan juga kepada kami, ya, hak untuk dapat mengimani apa yang kami imani sebagai iman Nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah dalil-dalil kami. Subhanallah. Naam, iqra. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kanat Zainab radhiyallahu anha taftakhiru ala azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu man min fawqi sab'i samawat. Wa fi sahih al-Bukhari, tadi dalam sahih Bukhari, ini dalam sahih, tadi dalam sahih Muslim, sekarang dalam sahih Bukhari. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Anas bin Malik, kanat Zainab radhiyallahu anha taftakhiru ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Zainab ummahat min ummahatil mu'minin, dia satu daripada ibu-ibunda kita orang-orang mukmin sisi Nabi. Zainab bintu Jahash, ya, dia senantiasa, kalau andai kata para istri Nabi berbangga-bangga dengan orang tua mereka, dia berkata, menunjukkan kebanggaannya, apa kata dia, wa taqulu Allah, kalian semua bangga-bangga kalian dengan orang tua kalian, keturunan kalian, nenek moyang kalian, semua kalian yang mengawinkan kalian itu orang tua kalian semua, ahli kunna atau kerabat-kerabat kalian. Tapi aku tidak. Aku ini yang menikahkan aku dengan Rasul bukan makhluk, tapi Khalik sang pencipta. Di mana dia nikahkanku? Bukan di sini. Tuh di atas langit ketujuh. Apa kata Zainab? Zawwajakunna ahalikunna. Kalian ini yang menikahkan kalian semua, ahli-ahli kalian semua, wali-wali kalian. Wa zawwajani Allah, tapi saya dinikahkan oleh Allah dengan Nabi, min fauqi sab'i samawat, dari atas langit ketujuh. Jangan katakan Zainab ini Wahabi, subhanallah. Karena setiap orang mengatakan di atas disebut Wahabi. Katakan Zainab Wahabi, katakan Allah Wahabi, katakan Rasul Wahabi. Makanya kita ketika dibilang Wahabi, tak pernah kita merasa. Aku tak pernah merasa sebagai Wahabi. Tak ada. Kalian saja sebut-sebut, subhanallah. Ya, karena kita tak boleh taklid kepada makhluk, tak boleh ikut kecuali kepada Rasulullah dalam segala hal. Ini akidah kita, subhanallah. Kita mengatakan semua makhluk tidak ada maksum, sampai para sahabat, apalagi Syekh Muhammad rahimahullah, dengan segala macam keilmuannya, kebaikannya, dan dia seorang mujtahid dan seorang mujaddid, tapi dia makhluk, dan kita tidak perlu menisbatkan diri kita kepada mereka, subhanallah. Tapi kita senantiasa, ya, menisbatkan diri kita sebagai pengikut Muhammad SAW, karena beliau yang layak kita ikuti, bukan siapapun juga. Bahkan dalam bermazhab fikih pun kita boleh mengatakan aku Syafi'i, aku Hambali, aku Maliki, boleh. Tapi bukan maknanya kau ikuti Syafi'i dalam segala hal, kau ikuti Malik dalam segala hal, Abu Hanifah dalam segala hal, ya, kau ikuti Hambali dalam segala hal, Ahmad bin Hanbal. Dan itu telah dibuktikan oleh para ulama-ulama mazhab. Lihatlah betapa banyaknya perkataan-perkataan Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi dan perkataan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kedua-duanya menyelisih guru besar mereka Abu Hanifah. Banyak sekali. Dan mereka juga tetap dikatakan bermazhab Hanafi. Dan berapa banyak perkataan Imam Nawawi rahimahullah menyelisih mazhab Syafi'i. Ketika antum mengatakan aku bermadzhab Syafi'i, tidak kita celah. Subhanallah. Tak boleh kita celah. Ini mazhab adalah mazhab yang tegak, cara usul prinsipnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Tak masalah. Yang masalah adalah ketika kau anggap mazhab ini sajalah yang benar, selainnya tak benar. Semua kebenaran ada dalam mazhab ini. Itu yang salah. Subhanallah. Dan para pendiri-pendiri mazhab ini sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, dia yang pernah mengatakan in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu ada yang benar, itulah pendapatku sebenarnya. Dan dia yang berkata kalaulah ada perkataanku yang menyelisih perkataan Nabi SAW, campakkan jauh-jauh perkataanku, ambil perkataan Rasulullah SAW. Allahu akbar. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh salah seorang daripada murid-muridnya, wahai Imam, apakah engkau, wahai Imam, ya, mengambil pendapat ini yang dalamnya ada hadis Nabi SAW, kau tinggalkan pendapat yang lain, ya? Ketika ada hadis, hadisnya sahih, berkata muridnya, anta taqulu bihi, apakah engkau berpendapat dengan hadis yang sahih ini, wahai Imam? Karena tersebar adanya perkataan-perkataan yang menyelisih hadis yang sahih ini. Maka muridnya bertanya, apakah engkau wahai Imam taqulu bih, berpendapat dengan hadis yang sahih ini? Marah Syafi'i rahimahullah, marah besar. Hey, kau lihat rupanya aku berpakaian sebagaimana orang-orang Nasara. Kau lihat alayya zinnar, apakah kau tengok aku ini pakai tali pinggang sebagaimana tali pinggang orang Nasara? Kau lihat aku berpakaian pakai orang Nasara? Bagaimana kau tanyakan kepadaku apakah aku ikuti hadis yang sahih? Dan itu datang dari Nabi SAW. Mustahil ku tinggalkan ada hadis yang sahih. Perkataan Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Negeri kita ini negeri yang bermadzhab Syafi'i, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi mengatakan harus ikut dalam segala hal dalam madzhab Syafi'i, siapa yang suruh? Syafi'i pun tak suruh. Bahkan banyak orang tak konsekuen dengan pendapat Syafi'i yang rajih. Saya beri contoh. Madzhab Syafi'i tidak mensahkan orang membayar zakat dengan uang. Tak sah. Di negeri-negeri kaum muslimin bernama Syafi'i, mereka biasa toleransi, sepele, nah bayar saja uang, payah, bayar saja uang. Mana Syafi'i? Syafi'i mana yang kau ikut? Syafi'i mana? Syafi'i tetanggamu? Hah? Ketika itu dia tak konsekuen. Tapi tatkala ada orang tak angkat tangan kunut, kau ini hidup di negeri Indonesia bermadzhab Syafi'i, kau tak kunut. Subhanallah. Engkau saja bayar zakat pakai uang, tak ada orang ribut. Ya. Jadi timbangannya lain-lain. Subhanallah. Yang ditimbang sama timbangannya lain-lain. Allahu Akbar. Ya. Kalau di dia benar, di kita tak benar. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh berpidato dengan bahasa selain Arab. Tak boleh. Makanya dahulu kala ada sebagian masjid yang mereka senantiasa berpidato dengan bahasa Arab ketika khutbah Jumat. Sampai saat ini, saya pada sholat di Pariaman sana, penceramahnya berpidato dengan bahasa Arab. Tapi yang sudah dimakan umur, bahasanya tak berubah-ubah. Teksnya itu-itu aja. Karena mereka ini mazhab Syafi'i, tak boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab dia. Subhanallah. Kita katakan tu Syafi'i yang konsekuen. Di mana ini Syafi'i yang tak konsekuen ini? Tapi kalau andai kata ada orang tak kunut, mendelik matanya. Kita tak pernah wallah sesatkan orang yang kunut, tak pernah, bukan hak kita. Kita toleransi, silakan tafadhal, tapi berikan juga kepada mereka yang meyakini ini bukan ya terdapat padanya hadis-hadis yang sahih, berikan mereka keluasan ke lapangan. Tak perlu kita ngotot. Subhanallah. Sebagaimana kemarin kita bahas, sampai diturunkan khatib gara-gara tidak pakai tongkat. Subhanallah. ya, kau Wahabi, kau tidak pakai tongkat. Wallahi, di Saudi yang mereka juluk, iya, di negeri yang mereka sebutkan negeri Wahabi, semua masjid-masjidnya pakai tongkat. Yang pakai tongkat itulah Wahabi. Mereka ikut Wahabi. Subhanallah. Sudahlah, ini perkara-perkara yang sebenarnya perkara-perkara khilafiyah yang orang harus toleransi padanya, dan kita sangat toleransi. Subhanallah. Ya, tak pernah kita bubarkan kajian-kajian, ya, di luar daripada kajian-kajian yang kita ketahui, pahami. Tak pernah. Tak pernah kita larang-larang orang untuk menjadikan masjid. Pernah? Tak ada. Subhanallah, jalan itu negeri, itu adalah rumah Allah SWT. Silakan. Mungkin kita berbeda dengan beberapa hal, tapi engkau saudaraku, tetap saudaraku. Seiman, seakidah, walaupun kita berbeda dalam beberapa perkara, dan itu biasa. Karena para ulama juga berbeda-beda, tapi mereka biasa. Ya, berbeda-beda mereka, bahkan dalam satu mazhab pun berbeda-beda. Para ulama-ulama mazhab, soal biasa. Subhanallah, ya. Maka jangan katakan ini mereka tidak toleran, intoleran, sangat toleran sekali kita. Subhanallah. Jadi inilah yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha wa ardhaha. Jangan katakan Zainab itu mujassim. Sebagaimana mereka mengatakan kita mujassim. Mujassim dari kata-kata jism, artinya menganggap Tuhan itu bagaikan makhluk bertubuh, berjisim. Itu kata mereka. Tolong jangan katakan Zainab itu mujassim. Ya khotil kiram, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين